الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا من بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. Kita sudah menyelesaikan kitab Bid'ul Wahyi dan sekarang kita memasuki kitab yang kedua, yaitu kitab Bid'ul Iman, kitab Al-Iman. Dikatakan oleh para ulama dari nukil sebagai Imam Al-Hafidz di dalam syarahnya Fathul Bari, bahwasanya iman lughatan at-tasdiq, iman secara bahasa adalah tasdiq, mempercayai dan membenarkan iman. Adapun secara syar'i, al-iman adalah tasdiqun bilqalb wa nutqun bilisan wa amalun biljawarih yazid bilta'ah wa yanqus bilma'asi. Itu al-iman menurut al-sunnah wal jamaah. Tasdiqun bilqalb, keyakinan yang tertanam di dalam hati dan diucapkan dengan lisan serta diamalkan dengan anggota tubuh. Iman terkadang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ini iman di dalam kategori al-sunnah wal jamaah. Mesti terkumpul padanya tiga ini: keyakinan di dalam hati, kemudian mengucapkannya dan mengamalkan konsekuensinya. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla artinya meyakini keberadaan Allah, meyakini keesaannya, dan kemudian mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi keyakinan tersebut, di mana tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam buniya al-Islam ala khamsin. Bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam buniya al-Islam ala khamsin. Dibangun keislaman di atas lima fondasi. Wa huwa qawlun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Kata Imam Al-Bukhari, dan iman adalah ucapan dan perbuatan, berkurang bertambah dan berkurang. Kalimat bertambah dan berkurang ini barakallahu fikum adalah kalimat yang sangat penting, karena dengan kalimat ini kita tidak tergesa-gesa menghukumi orang dengan kekafiran atau dengan kesesatan ketika dia melakukan suatu perbuatan dosa ataupun kesalahan. Kita tidak tergesa-gesa menuduh dia dengan kefasikan, apalagi kekafiran atau kesalahan. Karena kemungkinan pada saat dia berbuat kesalahan atau maksiat tersebut, mungkin imannya lagi lemah, mungkin imannya lagi turun, dan setelah itu imannya naik kembali dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini qaidah ahli sunnah wal jamaah. ataupun bibit-bibit khawarij yang tidak memahami kaidah ini dengan pemahaman yang benar, mereka memukul rata. Memukul rata. Siapa yang berbuat kafir berarti dia kafir. Siapa yang berbuat fasik berarti dia fasik. Siapa yang berbuat salah berarti dia sesat. Padahal belum tentu. Ada orang yang berbuat kafir, ternyata dia terpaksa. Ada orang yang berbuat kufur, ternyata dia gak tahu kalau itu adalah kufur. Ada orang yang berbuat kufur, atau ada orang yang berbuat fasik, karena pengaruh atau faktor lemahnya keimanan dia. Sehingga tetap kita hukumi dari satu sisi dia adalah mukmin, namun mukmin dha'iful iman, mukmin yang imannya sangat lemah. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Yazidu wa yanqus. Iman kadang bertambah, kadang berkurang. Berkurang, kadang-kadang orang cukup lama berkurang keimanannya, lemahnya keimanan dia. Malas ibadah. Yang ada di pikiran dia adalah maksiat. Yang ada di otak dia adalah dosa. Namun barakallahu fikum, Ahlus Sunnah wal Jamaah demikian prinsipnya bahwa iman yazidu wa yanqus. Tidak tergesa-gesa memvonis seorang dengan kekufuran, kesyirikan, atau kefasikan ataupun kebid'ahan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, liyazadu imanan ma'imanihim. Al-Fath ayat 4. Agar mereka bertambah keimanan mereka. Sekali lagi barakallahu fikum, bahwa prinsip ini menyelamatkan ahli sunnah dari ketergesa-gesaan memvonis seseorang. Dan juga mengantarkan ahli sunnah dari husnudzon kepada orang. Hari ini salah, bisa jadi dia besok taubat. Pagi ini salah, bisa jadi sore dia taubat. Sehingga kita harus husnudzon kepada seorang barakallahu fikum, dan tidak selalu memikulkan kepada dia dosa dan kesalahan yang dia perbuat, karena iman yazidu wa yanqus. Naam. Wazidnahum huda. Al-Fath ayat 4. Dan Allah berfirman, wazidnahum huda, dan kami tambahi hidayah kepada mereka. Kadang orang salah, justru dengan kesalahan itu dia kemudian setelah itu lebih semangat lagi untuk beribadah. Terkadang orang terjerumus dalam perbuatan sesat, justru dengan keterjerumusan dia ini, setelah itu dia menyesali dan dia termotivasi kembali, dan dia bangkit semangat untuk kembali berbuat taat kepada Allah dan menjauhkan diri dari maksiat. Yang jelas tidak akan mungkin selamat satupun dari kesalahan. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Maryam ayat 76. Dan Allah menambahkan hidayah pada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Walladzina hadaw zadahum hudaw wa ataahum taqwahum. Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, Allah menambahkan hidayah kepada mereka, dan Allah memberikan ketakwaan kepada mereka. وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا المدثر ayat 3 atau ayat 35. Dan agar kaum mukminin bertambah keimanan mereka. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. At-Taubah ayat 124. Dan ucapan Allah, mana di antara kalian yang bertambah keimanannya? Adapun orang-orang yang beriman akan bertambah keimanannya dengan turunnya Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law lam tudribu la dhahaba Allahu bikum. Tsumma la ya'tiyanna biqaumin yudnibuna fa yastaghfiruna Allah fa yaghfiru Allahu lahum." Kalaulah seandainya di antara kalian tidak ada yang berbuat dosa, tidak ada yang berbuat salah, maka Allah Azza wa Jalla akan melenyapkan kalian dari permukaan bumi ini. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kaum yang berbuat dosa, yang berbuat salah. Kemudian mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah akan mengampuni mereka. Sunnatullah Azza wa Jalla bahwa iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Terkadang pada saat berkurang keimanan seorang, bisa dia terjerumus dalam larangan, namun setelah itu dia kemudian menyadari dirinya dan menyadari kesalahan-kesalahannya. Wa qawluhu jalla dzikruh fakhshawhum fazadahum iman. Ali Imran ayat 173. Dan takutlah kalian kepada mereka, namun mereka justru bertambah keimanannya. Begitulah mestinya yang dimiliki atau sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin. Para sahabat diteror oleh kaum musyrikin, oleh syaitan. Dalam keadaan musuh di hadapan mereka dan ancamannya adalah nyawa. Innan nasa qad jama'u lakum fahsyuhum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk membunuh kalian, memerangi kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Justru mereka bertambah keimanan mereka. Fazadahum imana. Mereka justru barakallahu fikum dengan diteror, ditakut-takuti, tambah keimanan. Bahwa dia berada di atas al-haq, bahwa dia di atas kebenaran. Artinya barakallahu fikum, pelajaran yang dia dapat kita ambil di ayat ini diantaranya bahwa adanya orang yang memusuhi, yang menteror, yang menakut-nakuti kita, itu adalah semestinya kita jadikan tambahan keimanan. Bukan kemudian kita takut, kita patah semangat. Wa qawluhu ta'ala wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah menambahkan mereka kecuali keimanan dan keislaman. Banyak yang memusuhi, banyak yang menteror, justru menambah keimanan dan keislaman, bukan menambah ketakutan. Ini yang kadang-kadang ajaib kita lihat pada sebagian orang, barakallahu fikum. Belajar kitab tauhid, belajar Fathul Majid, bahkan bukan hanya kitab tauhidnya, syarahnya Fathul Majid. Lewat di situ kitab atau bab tawakkul, bab tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat di situ bab al-iman bil qadar, keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat di situ barakallahu fikum bab tahqiq la ilaha illallah, menerapkan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Tetapi praktiknya na'udzubillah lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih berani melanggar perintah Allah daripada melanggar keputusan ustadznya atau keputusan orang yang disegani, yang ditakutinya, na'udzubillah. Qala rahimahullahu ta'ala, wal hubbu fillah wal bughdhu fillah min al iman. cinta karena Allah, benci karena Allah, termasuk daripada cabang keimanan. Wa kadzaba Umar bin Abdul Aziz, cinta seseorang karena Allah, kata Anas bin Mu'ad, wa alamatul hubbi fillah wal bughd fillah annahu la yazdadu bil ata wa la yunqasu bil jafa. Alamat kamu mencintai seseorang karena Allah, kecintaan kamu tidak bertambah karena dia sering memberi kamu, dan juga tidak berkurang karena dia tidak memberi kamu. Alamat bahwa anda mencintai seorang lillahi ta'ala. Wa katab Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi, dan Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Adi bin Adi, inna lil imani fara'idha, sesungguhnya iman mengandung amalan-amalan yang wajib, wa syara'i'a, dan mengandung amalan-amalan yang disyariatkan, i'tiqadat wa hududa, mengandung batasan-batasan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sunan, dan sunnah-sunnah. Faman istakmalaha istakmala al-iman, barang siapa yang menyempurnakannya maka dia telah menyempurnakan keimanan. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman, siapa yang tidak menyempurnakannya maka dia tidak menyempurnakan iman. Fa in aish fa saubayyinuha lakum hatta ta'malu biha, dan kalau aku hidup panjang umur aku akan menjelaskan kepada kalian. Wa in amut fama ana ala sohbatikum bihais, namun kalau aku meninggal maka aku tidak sama sekali berambisi untuk terus hidup bersama kalian. Ini ucapan ulama yang paham sunnah, yang paham akidah, bahwa iman ada amalan yang wajib, ada ketentuan-ketentuan syariat yang harus kita lakukan, ada batasan-batasan muharramat, ada sunnah-sunnah. Sekali lagi barakallahu fikum, ini yang berbicara adalah ulama. Kalau yang berbicara orang juhal, lain lagi. Meremehkan sunnah, bahkan meremehkan akhlak. Ketika diingatkan yang penting mana sebetulnya. Kenapa demikian? Jahil yang berbicara. Tapi kalau alim ulama yang berbicara demikian, kata Umar bin Abdul Aziz, enggak bisa dipisahkan. Yang namanya iman ada yang wajib kamu amalkan, ada yang syariat, ada yang syar'i, ada yang haram, ada yang sunnah, dan tidak bisa dipisahkan. Siapa yang menerapkan ini semua maka dia telah menyempurnakan keimanan. Sekali lagi barakallahu fikum, ini kalau yang berbicara adalah orang yang berilmu. Kalau orang jahil yang berilmu yang berbicara, lain lagi, seperti yang tadi kita jelaskan. Na'udzubillah. Wa qala Ibrahim walakin liyatma'inna qalbi, Al-Baqarah ayat 77. Dan berkata Ibrahim alaihi salatu wassalam, akan tetapi agar keimananku lebih bertambah, lebih yakin. Ibrahim sudah beriman, menunjukkan bahwa iman bisa saja bertambah. Wa qala Mu'adz bin Jabal, ijlis bina nu'minu sa'atan. Berkata Mu'adz bin Jabal, duduklah bersama kami, kita beriman sejenak. Artinya kita menambah keimanan. Wa qala Ibnu Mas'ud, al-yaqinu al-imanu kullu. Berkata Imam Ibnu Mas'ud, iman, yakin adalah keimanan secara keseluruhan. Wa qala Ibnu Umar, لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاجة الصدر. Dan berkata Ibnu Umar, tidaklah seseorang mendapatkan hakikat ketakwaan sampai dia meninggalkan keraguan yang ada di hatinya. Apa kata Ibnu Umar? Tidaklah seseorang mencapai hakikat takwa sampai dia meninggalkan keraguan yang ada di dalam hatinya. Artinya dia berjalan di atas keyakinan. Apa faham sebaliknya dari ucapan Ibnu Umar? Artinya faham sebaliknya mafhum mukhalafahnya menunjukkan lemahnya takwa dan bahkan menunjukkan ada alamatun nifaq. Kalau orang berjalan dalam keadaan dia bersama orang lain sementara hatinya sebenarnya mengingkar, dia enggak senang, enggak serak dalam hatinya. Rasanya batil. Rasanya enggak menerima. Tetapi ada yang dia takutkan, ada yang dia khawatirkan. Ada yang dia khawatirkan. Kata Ibnu Umar, tidaklah seorang sampai kepada takwa kecuali dia meninggalkan suatu keraguan di dalam hatinya. Wa qala Mujahid, syara'a lakum awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Allah mensyariatkan kepada kalian, maknanya kami mewasiatkan kepada engkau wahai Muhammad dengan satu agama, dengan dan wa iyyahu ya Nuh. Qala Ibn Abbas, syir'atan wa minhajan, sadilan wa sunnatan. Berkata Ibn Abbas dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, syir'atan wa minhajan, Al-Maidah ayat 48, maknanya adalah sadilan wa sunnatan, jalan kebenaran dan sunnah. Apa minhaj atau manhaj? Artinya adalah jalan yang benar, jalan yang lurus, yang mencakup di dalamnya akidah, manhaj, akhlak, sunnah, dan tidak ada sama sekali perbedaan di antara ini semuanya. Na'am barakallahu fikum. Ini mukaddimah di dalam kitab al-iman yang mendefinisikan kepada kita definisi iman. Kemudian juga menjelaskan bahwa iman kadang bertambah dan kadang berkurang. Juga menjelaskan bahwa iman ada amalan wajib, ada amalan syar'i, ada yang muharramat, ada yang sunnah, dan tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.